hatiku yang lama beku kini merasakan rindu. Bayang-bayang wajahmu mengikuti langkahku. Cinta dan kasih sayang yang selalu kuimpikan di dalam hidup ini. Hanya kamu di hatiku, kekasihku. Rona, rona biru kehidupan ini telah kudapati. Masih panjang kita lewati.